Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kita masih bahas tentang faedah al-ikhlas dan mutaba'ah. Kita sempat ada catatan tadi berkaitan dengan masalah ridha Allah dan ridha pelaku transaksi. Qala syarikhu rahimahullah ta'ala wa hadhal aslu mimma ja'at fi sunnatu faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makana min syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun wa qala sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan wa lamma si'a ilahi bitamrin tayyibin sa'ala aku lu tamri khaybara hakadha qalu la lakunna na'udhu so'a min hadha bis so'a ini minar rodi'i wa so'a ini bisalah sati faqala la taf'alu walakin masalan di mislin di masalin au bi'u hadha washtaru bisamanihi min hadha fa'amara birotil mafi'ai di anna hadzal mafi'a laisa alaihi amrullahi wa rasulihi wa qad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun idzan kullu shay'in muharramin minal mu'amalati fa innahu yajibu radduhu fa idza lam yakun raddu di anna 'amila mu'amalatin ribawiyatin matalan wa akhadha 'alaihi riba fa qila lahu inna hadza haramun fa dhahaba ila sahibihi yuridu ayyukhallisahu minarika fa rafadu fa alal madlumi hina idzin ayyatuka ila allahi wa ya'zimu ala alla ya'uda wa la isma alaihi li adami qudratihi ala tahunsi min dhalika wa ala dhalimil murabi al-kismu li annahu bisfisa'atihi ayat afallah so wazalika bisqati riba anil madini falam yakal lakin lau furidu anna illa rujulaini qad amila riba an ilmin falanarutu ala hadalladhi intafa'a bimalil murabi ziyadatu alladhi akhadat minum bal na'fuduha minal murabi panusarifuha fil masalihil amati bi anal marubuna qad ata hadal amru Atta hadzal amra an basiratin kala yumkinu an najma'a lahu bainal indifa'i bimalir rajuli bisqati riba anhu. Nah, maka Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala menyampaikan satu kaidah penting. Itu beliau katakan inna rita inama yishtaratu ba'da rita Allahi wa rasulihi. Ya, ridha manusia itu disyaratkan hanya berlaku setelah ridha Allah dan Rasulnya. Wa hadzal asl dan kaidah ini adalah kaidah yang dalilnya berdasarkan sunnah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua perjanjian yang tidak ada dalam hukum Allah, itu maksud dengan kitabullah dalam hukum Allah bukan Al-Qur'an. Wa batilun maka itu adalah perjanjian yang batil, adanya seperti tidak adanya. Mungkin juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin itu mengikuti perjanjian-perjanjian mereka kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ketika didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam korma yang kualitas bagus, Nabi tanya yaitu kepada Bilal, apakah semua korma khaibar semacam ini? Sahabat mengatakan tidak, akan tapi kami barter satu sok koma yang bagus dengan dua sok dan koma yang jelek, atau dua sok yang bagus dengan tiga sok. Maka Nabi katakan, janganlah kalian melakukan, akan tapi semisal dengan semisal, sehingga biuhada, maka jualah yang jelek washtaru dan belilah dengan ditamani dengan uang hasil penjualnya minhada dari yang ini yang bagus. Dekatkan oleh Al-Bukhari. Fa'amara bi raddil mabi, maka kita lihat di sini Nabi memerintahkan untuk memulangkan apa yang telah dibeli. Karena hadal bai'a, karena jual beli ini tidak ada badannya ketentuan Allah dan Rasulnya. Demikian juga judul bab yang dibuat oleh Bukhari untuk hadis ini, bab idza istahada al-amil awil hakim. Jika beristihad al-amil seorang gubernur atau seorang hakim, seorang kepala negara, fa akhta'a khilafa rasuli min ghairi ilmin fa hukmuhu mardud. Maka dia salah menyelisih aturan Rasul tanpa tahu, maka hukumnya tetap tertolak. Hukumnya tetap tertolak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua amalan yang tidak ada badannya syariat kami maka tertolak. Dan jika demikian, segala sesuatu yang haram, segala muamalah yang haram, maka wajib dikembalikan, ditolak. Jika tidak mungkin Arab menolaknya, karena bi'an amala mu'amalah dan ribawiyatan, misalnya ada orang yang melakukan transaksi ribawi, wa'arada alih riba, dan dia mengambil riba karena transaksi tersebut, lalu ada orang yang mengingatkannya, ini adalah transaksi yang haram, akhirnya pelaku menemui kawannya, dia ingin terbebas dari riba, tolong jangan berikan saya bunga karena itu riba. Farafadha, lalu orang yang mengutangi tidak mau, kamu tetap harus bayar ribanya. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah terlanjur fa'alal madlum? Maka kewajiban orang yang terzalimi pada saat itu adalah bertobat kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi, dan tidaklah dia bayar saja ribanya dan tidak ada dosa baginya. Dengan catatan, ketika dia masuk dalam transaksi tersebut, dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau transaksi semacam itu haram, murni asli tidak tahu, tahu haramnya setelah terlanjur berhutang dengan bank atau bentuk-bentuk riba yang lain, baru tahu kalau itu haram setelah sudah terlanjur. Maka tentu kalau di bank ya nggak mungkin bank mau menolak memberikan keringanan, sehingga ya sudah langsung kita aja, nggak perlu di sini ya tahbilah sahibi, nggak perlu karena jelas sudah nggak bisa. Maka ya langsung saja fa'alal mutum hina itu hanya tuba ila Allah. Maka kita nasihatkan pada orang yang jadi korban riba untuk bertobat pada Allah, bertekad lagi tidak mengulangi semacam ini, bertekad lagi untuk tidak mengulangi tindakan, melangkah sebelum bertanya, sudah bayarkan bunganya dan tidak ada dosa atas Anda. Kenapa? Karena dia memang tidak mampu untuk takhalus, membebaskan diri dari ikatan riba. Sedangkan orang yang dolim, al-murabi yang membungakan uang, itulah yang dapat dosa, karena dia mampu untuk membebaskan diri dengan menghilangkan riba dari orang yang berhutang, namun dia tidak mau mengerjakannya. Ini berlaku kalau tahu itu riba, baru tahu setelah terjadi. Kemudian poin yang kedua, lakin lau furita, akan tapi seandainya bahasnya furita diandaikan dua orang tersebut melakukan transaksi riba an ilmin, dalam keadaan sudah tahu sama tahu kalau ini riba. Maka dalam kasus ini tidaklah kita tolak, tidaklah kita kembalikan kepada orang yang intafa mengambil manfaat dari harta nisab rentenir, tidaklah kita tolak tambahan allati, yang tambah ini ukhidat minhu, diambil darinya. Kalau tidak tahu kemudian rentenirnya itu juga tidak tahu, maka kewajiban rentenir untuk membalikan bunga dan ribanya. Sama-sama dua-duanya tidak tahu. Untuk sadar, rentenirnya juga mau sadar, maka kewajiban rentenir adalah membalikan bunganya, enggak usah. Nah, pokoknya saja yang dipulangkan. Tapi kalau sama-sama tahu, sama-sama tahu, maka aturannya bunga tidak dikembalikan. Sudah sama-sama tahu nekat, maka riba tidak dikembalikan kepada nasabah. Namun kita katakan si nasabah wajib bayar riba. Kalau tadi nasabahnya kan nggak wajib bayar riba, ya, untuk nego lah, mau nggak ribanya dihilangkan, nggak usah pakai tambah-tambahan. Kalau bisa ya sudah, atau nggak perlu bayar riba. Kalau nggak bisa, sudah antum tobat, bayarkan ribanya. Dia yang dosa, anda tidak dosa. Ini juga padahal dia tidak tahu. Kalau kamu kalau sudah tahu, kita katakan kepada nasabah riba, anda wajib bayarkan. Serahkan bunga tersebut kepada si rentenir, wajib. Mau gimana? Setelah diserahkan kepada si rentenir bunga tadi, kalau kemudian ternyata setelah itu si rentenirnya insaf, na'khuduha minan murabbi. Uang riba tadi kita ambil dari si rentenir. Kemudian wanasrifuha fil masalih al-amma. Kemudian kita salurkan ke maslahat umum. Maka dibedakan, maka apakah bayar bunga, bayar riba itu wajib ataukah tidak? Ini kita bedakan antara tahu dan tidak. Kalau tidak tahu, pada awalnya asli tunan tidak tahu, maka hukumnya secara syar'i sebenarnya tidak wajib bayar riba. Jika sudah tahu namun nekat, maka wajib bayar riba, wajib bayar bunga. Cuma wajib diserahkan kepada si rentenir. Cuma secara syariat si rentenir punya kewajiban untuk tidak memanfaatkannya, namun menyalurkannya untuk kegiatan sosial. Li'anal marbut qad ata hadzal amra, karena orang yang karena korban, al-marbut orang yang dirugikan asalnya, yaitu korban riba alias nasabah riba, nasabah dalam transaksi riba, maka pihak yang dirugikan qad ata hadzal amra, dia lakukan hal ini yaitu transaksi riba, an basiratin, dalam keadaan tahu kalau ini riba. Maka dalam kondisi ini tidaklah mungkin anda jema'lahu, kita kumpulkan bagi si nasabah riba yang sudah tahu kalau ini dosa, kita kumpulkan baginya dua hal, dia enak dapat manfaat dari harta orang lain, ditambah gugurnya kewajiban membayar bunga darinya. Sehingga apakah bayar riba atau bunga itu wajib ataukah tidak, apakah haram secara mutlak, jawabannya perlu dirinci bagaimanakah transaksi tersebut terjadi. Pada dasarnya masalah ini ada khilaf ulama, namun yang kuat insya Allah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikhul Fahmi tadi. Kemudian bab berikutnya adalah pembahasan tentang masalah taksis bantil Allah kalau paktin. Sebagian anak dilebihkan daripada sebagian lain dari pemberian, dan sebagiannya diutamakan dalam atau ya pemberian wal wasiyah dan wasiat. Bahasnya. Kalau apa ya tu takunu fil hayati, kalau wasiat tu takunu ba'dal mauti. Fatakdiruhum, fatakdiruhum imamu kalkon awal ziyaratu, awal ziyaratu nama akhirin. Allah karamu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ittaqullaha wa'dilu baina awladikum wa hadha tilqaya jarada fi amma kana min ajil hajati wa nafaqati ittaqdili bainahum ay yuqafu la insanin ma yahtaju ilayhi fa masalan idza kana ahaduhum yahtaju ila tajwiji wal akhurun lam yablughu sinna tajwiji fajawajahada al-muhtaja wa angkahu khamsina al-fariyalin masalan fa yu'ti al-akhurin walau akhurum lakana asiman lianna tajwija minan nafaqati wa kadalika lahu ayyufadil al-walida at-tama fin nubi al-waladi sohiri al-ladi fin tida'in namwi numuwi kalau furudu anal awala yahtaju ila yamiyatin wasani yakfihi asyarata riyal yakfihi asyaratu riyalatin falayudakhiru tis'ina riyalan lihada sohiri walayajizu lahu dalika lianal hajata bihasabiha kadalika idah taja ahadul awladi ila iladi wa alijihi wa alajahu bimablagin kabirin fainahu la yu'ko al-akhorina mislahu idan ata'nilu fin nafakati wal hajati wa ayu'ta kulla wahidin ma yakhtajuhu wa ta'nilu fit tabaru'ati huwa anna la yufadilu ahad huwa anna la yufadila ahadan ala ahadin illa dikril illa zakaro ala al-unsa fainal opo'a yakunu lidakari misul hadir unsa jain. Nah, yang namanya atiyah itu adalah pemberian ketika orang tua misalnya dalam kondisi hidup, sedangkan wasiat setelah wafatnya orang tua. Tafdiluhum, dan yang dimaksud lebih mengutamakan anak, satu anak daripada yang lain, perlu jadi mutlak, yang satu diberi, yang satu tidak diberi. Termasuk juga mengutamakan sebagian anak adalah yang satu lebih banyak daripada yang lain. Maka boleh jadi yang satu diberi, yang satu tidak diberi, maka itu mengutamakan tafdil sebagian anak atas yang lain, atau yang satu diberi lebih banyak daripada yang lain. Maka tindakan ini tafdil untuk pemberian terhadap anak hukumnya haram. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah pada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian." Diatkan oleh Tirmidzi. Dari Amr bin Auf al-Muzani, Tirmidzi mengatakan, "Hadza haditsun hasanun sahih." Diatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Abu Hurairah. Diatkan secara mu'alak oleh Bukhari dalam sahihnya majlisumah dengan sikot jasad dinilai sahih oleh Al-Bayhaqi Bishawahid itu yang atas. Oh, atasnya. Oh, Al-Muslim Al-Afu Itaqla wa tilu bina awladikum. Diatkan oleh Bukhari Al-Muslim. Diberi judul bab oleh Nawawi di Sahih Muslim, bab kawahiyat kawahati tafdili ba'dil awladi fil hibah. An-Nawawi mengatakan makruh saja. Makruhnya mengutamakan sebagian anak dalam hibah. Namun yang tepat adalah haram. Wa hadza fi ataya al-mujaradah. Ini berlaku, ketentuan ini, hadis ini berlaku untuk hibah atau pemberian yang murni pemberian. Karena pemberian orang tua kepada anak ada dua macam. Yang pertama adalah apa yang mujaradah, pemberian yang murni pemberian, yang ini wajib adil, wajib sah. Kemudian yang kedua, maka min ajli haja, pemberian yang karena faktor kebutuhan dan kebutuhan si anak dan nafkah. Maka adil untuk pemberian jenis yang kedua adalah ayyutaqul insanu ma yahtaju ilaihi. Setiap anak diberi apa yang jadi kebutuhannya. Misalnya satu anak sudah perlu menikah, yang lain masih belum sampai usia menikah. Kawan atau menikahkan si anak yang memang sudah perlu untuk menikah, dan si orang tua memberikan untuk uang, untuk mahar dan yang lainnya sebesar 50 ribu riyal, misalnya. Maka anak yang kecil ya tidak perlu diberi. Faliyuti al-akharin, orang tua tidak perlu ngasih pada yang masih kecil. Bahkan seandainya nikah dikasihkan, karena hatiman tentu dosa. Anak kecil TK megang duit sebanyak itu. Kemudian ada hal yang menarik yang disampaikan oleh pensyarah di ala tasbih dengan nafkah. Biaya nikahnya anak laki-laki termasuk nafkah kewajiban bapak. Tasbih menan nafkah, keperluan untuk nikahnya anak laki-laki, karena yang nanggung biaya macam-macam dengan anak laki-laki, pengantin laki-laki, itu menan nafkah termasuk nafkah wajib orang tua ayah pada anaknya. Yang di masa kita enggak ya, malah mah tasrif untuk perempuan ya, jadi nafkah, jadi kewajiban nafkah orang tua. Ini disebabkan karena dianggap itu beban pengantin perempuan, karena fikihnya itu beban pengantin perempuan, padahal dia nikah beban pengantin laki-laki. Sehingga yang perlu di diberi nafkah untuk keperluan menikah ya anak laki-laki. Wakadzalika lahu, demikian pula orang tua boleh mengutamakan anak yang sudah besar, yang sudah sempurna pertumbuhannya, dibandingkan anak yang masih kecil yang di awal pertumbuhan. Maka falau furutur, maka seandainya diandaikan anak yang pertama perlu uang 100 riyal dan yang kedua cukup 10 riyal, maka tidak perlu orang tua menyimpankan 90 riyal sebagai hak si kecil. Bahkan itu tidak boleh. Karena pemberian orang tua karena kebutuhan, maka al-hajah bihasabi. Kebutuhan itu tergantung kebutuhannya. Karena dikademikan juga jika salah satu anak perlu pengobatan, hanya diobati dengan mablag kabir, dengan biaya yang besar, maka tidak perlu anak yang lain diberi biaya semisal itu. Dan kesimpulannya, adil dalam masalah nafkah dan kebutuhan adalah masing-masing anak diberi apa yang jadi kebutuhannya. Lain hanya dengan sikap adil fitabaru'a dalam pemberian yang murni pemberian. Maka alaifadil ahadan ala ahadin, maka satu anak tidak boleh diutamakan daripada yang lain. Kecuali dalam mazhab Imam Ahmad, pemberian anak laki-laki, pemberian yang murni pemberian antara anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Pemberian untuk anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan, itu untuk pemberian yang murni pemberian. Maka pemberian yang murni pemberian wajib adil, dan adil di sini sama. Nah, ada khilaf apakah wajib sama untuk pemberian anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau mazhab Imam Ahmad tidak sama, mengikuti namun mencontoh waris. Itu pemberian untuk anak laki-laki dua kali lipat. Ulama yang lain selain Imam Ahmad mengatakan wajib sama. Dan salah itu yang lebih tepat, karena sebagaimana dari salah satu lafadz hadis, sawu baina auladikum, katakan samakan di antara anak-anakmu. Ya, kemarin matan kita baca sampai mana? Wakadalika fil mawarisi, fala wasiyata liwarisin, wakadalika syurutil syurutul waqifina labudda an takuna wafiqatan li syar'i ghaira mukhalifatin lahu, fa inna fa in khalafat ulghiyat. Wa mizanu syuruti mutlaqan qawluhu sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw halal atau ahalla haraman. Wa kadhalika nikahu syurutuhu wa arkanuhu walladhi yahillu minan nisa'i walladhi la yahillu wat talaqu wa raj'atu wa jami'ul ahkamil muta'alliqati bihi labudda an taqa'a 'ala wajhil mashru'i fa in lam taqa' fa hiya mardudatun. Wa kadhalika al-aymanu wan nuzuru la yakhlifal abdu illa billahi aw ismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi aw binadrin lillahi faman nadara an yuti'a allaha fal yuti'ahu wa man nadara an ya'si allaha fala ya'sihi. Wakadzalika demikian juga dalam pembagian waris, maka tidak boleh ada wasiat harta untuk orang yang berhak mendapatkan warisan atau untuk yang mendapatkan warisan. Adapun ahli waris namun karena mahjub dia tidak dapat warisan, maka boleh diberi wasiat. Wakadzalika demikian juga ketentuan yang dibuat oleh orang yang wakaf, haruslah mencocoki syariat. Jika ada seorang muslim wakaf, mewakafkan tanahnya untuk bangun gereja, ya, maka terada batal. Maka lakudah haruslah mencocoki syariat dan tidak menyelisihinya. Maka jika menyelisihi, maka ulghiyat, maka syaratnya dianggap tidak ada. Dan telah ukur parameter berkaitan dengan masalah persyaratan dan perjanjian secara mutlak adalah sabda Nabi, kaum muslimin mengikuti perjanjian mereka kecuali perjanjian yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram. Dijelaskan oleh Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani, Tirmidzi mengatakan hadza hasanun sahihun, hadza haditsun hasanun sahihun. Dijelaskan Abu Dawud dari Abu Hurairah, dijelaskan Abu Hurairah sama Malik dalam sahihnya dengan bentuk jazm. Jika dalam bentuk jazm artinya ini mengisyaratkan kalau Bukhari mensahihkannya. Dinasal bahiki dengan syawahid artinya sahih dighairihi di Sunanul Kubra. Demikian juga nikah, syarat dan rukunnya, dan perempuan yang halal dinikah dan yang tidak halal. Demikian juga cerai dan rujuk dan semua ketentuan kaitan dengannya, labuda haruslah entakok terjadi dalam bentuk yang dituntunkan. Fa'ilam takat, jika tidak terjadi dalam bentuk yang dituntunkan, fa'uhiya mahdudatun, maka tak tolak. Demikian juga sumpah dan nazar, seorang tidaklah boleh bersumpah kecuali dengan Allah, dengan kata-kata Allah atau salah satu nama Allah, atau layah lib al-abdu Muhammad tidaklah boleh bersumpah kecuali dengan menggunakan kata-kata Allah atau nama, salah satu nama Allah selain Allah atau salah satu sifat Allah. Demikian juga binadar billah, bernadar untuk Allah, maka siapa yang bernadar berta pada Allah maka hendaklah dia taat mentaatinya, dan siapa bernadar bermaksiat pada Allah maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. وذلك في كل طلاق بعد الدخول على غير عوض قبل استكمال العدد وقبل الخروج من العدة فللزوج أن يراجع ما دامت المطلقة في العدة أما الفسوخات كلها فليس فيها رجوع كما لو فسخ لعيبها أو فسخت هي لعيبه وكذلك الطلاق الذي استكمل فيه العدد ليس فيه رجوع وكذلك الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه رجوع لأنه ليس فيه عدة. Yang namanya rujuk adalah mengembalikan istri kepada ikatan pernikahan dengan suaminya. Dan rujuk hanya terjadi dalam semua talak ba'da dukhul, setelah terjadinya hubungan badan. Dan talak tersebut tidaklah dikeluarkan karena iwadin, karena ada kompensasi finansial yang dibayarkan oleh istri. Kalau ada kompensasi maka ini khulu dan tidak ada rujuk dalam khulu. Qabla istikmalil adadi, dan sebelum sempurnanya bilangan tolak. Kalau sudah tiga ya sudah, maka tidak bisa dirujuk. Maka sebelum tiga, satu atau dua, maka masih bisa dirujuk. Kalau sudah tiga, sudah sempurna bilangannya, tidak bisa dirujuk. Wa qabla al-khuruji min al-iddah, dan sebelum berakhirnya masa iddah. Ketentuan kapan rujuk itu disyariatkan. Oleh karena itu maka seorang suami boleh merujuk macam-macam mutallaqah selama perempuan yang dicerai itu dalam masa iddah. Amal fusukhat, adapun faskhun, bukan tolak, pembatalan akad yang bukan tolak dan bukan khulu. Amal fusukhatu kulluha, semua fasakh, laisa fiha rujuk, tidak ada rujuk di dalamnya. Contoh fasakh adalah pembatalan nikah, kamalau fasakha li'aibiha. Misal dia menfasakh, membatalkan pernikahan karena cacat yang dia jumpai pada istrinya. Yang cacat ini disembunyikan dan tidak dia ketahui sebelum akad nikah. Semisal cacat secara kelamin, gak bisa disetubuhi misalnya, ataukah cacat-cacat yang lain yang menyebabkan seorang laki-laki itu tidak berminat kepada istrinya. Ternyata punya penyakit orang banyak, gak cerita, tiba-tiba kok dibuka kok kewenangan semua. Al-fasakhat hiya li'aibihi. Demikian juga perempuan juga punya hak fasakh, merasa ditipu ketika lama ngakunya PNS ada tidak, maka perempuan punya hak namanya fasakh. Atau ini li'aib ya, ini salah satunya. Maka ada fasakh karena tertipu. Salah satu sebab fasakh itu karena tertipu. Jadi seorang suami tertipu tentang kondisi istrinya. Ternyata istrinya gila. Atau punya cacat fisik atau yang lain. Atau dijanjikan ini perawan, ternyata sudah bekas banyak orang. Maka suami punya hak untuk faskhud, bukan tolak, namun faskhud. Yang dalam faskh ini tidak ada ujub. Dan boleh jadi faskhud, di antara sebab faskhud adalah karena cacat yang tidak diketahui, yang tidak disampaikan sebelum nikah. Boleh jadi cacat berkaitan dengan masalah kelamin, ternyata suaminya maaf tidak bisa tegang, maka wanita punya hak faskhud. Dia tidak hulu namun faskhud. Dia tidak perlu bayar, hulu harus bayar. Tidak, tinggal dia katakan saya tidak jadi denganmu, saya mau pulang. Kemudian demikian pula tolak ala iwadin, tolak namun setelah bayar kompensasi yaitu khulu, maka tidak ada rujuk dalam khulu. Demikian juga tolak yang telah genap bilangannya sudah tiga, maka tidak ada rujuk. Demikian juga tolak sebelum hubungan badan, sebelum khulwah, maka tidak ada rujuk. Jelas tidak ada rujuk karena tolak dalam kondisi ini tidak ada idahnya. Ya, ini. Al-halfu bismin min asma'illahi mitlun Allahi wa rahmani wa azizi wa sami'i wa basiri kadalika fi sifatin min sifatihil ma'nawiyati mitlu wa izzatullahi wa izzatillahi la'af alan la'kada wa kada amna sifatu al-khobariyatu mahdatu al mahdatu wala yahdifu biha wala yahdifu biyadillahi wala bi'ainillahi ilal wajhi wadhalika li'anna alwajha yutlaku ala zati kama fi qawlihi ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa qawluhu kullu syai'in halikun illa wajha fa yajuzu ay yahdifa biwajhillahi fa yaqulu wa wajhillahi aw biwajhillahi la af'alanna kada wa kada idzan al asma'u yahdifu biha wa sifatu al ma'nawiyatu yahdifu biha amma sifatul khabariyatu al mahdatu kal yadaini wal ainaini wasaqaini wal qadami fala yahdifu biha illal wajhu illal wajha illal wajha fa in halfa bi ghairillahi fa innahu yaqulu la ilaha illallah kama amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qala wallati ayyakula la ilaha illallahu li'anna al-halfa biwairillahi syirkun wa la ilaha illahu ikhlasun fayudawi asyirka fayudawa asyirku bil ikhlasi fayudawa asyirku bil ikhlasi thumma hadal yaminu alladhi halafahu la yan'akidu wa la yatarattabu alaihi hukmun bal alaihi ayyatuba ilallahi azza wa jalla. Nah, bersumpah dengan salah satu nama Allah, misalnya contohnya wallahi wa rahmani wal azizi wa sami' wa basir. Demikian juga bersumpah dengan sifat Allah, dan sifat Allah adalah sifat ma'nawiyah. Contohnya kemuliaan Allah, juga akan lakukan begini-begini. Adapun sifat khobariyah, yang murni khobariyah, sifat khobariyah adalah sifat yang tidaklah mungkin kita ketahui kecuali dengan berdasarkan khobar, dalil. Kalau sifat ma'nawiyah ya, berjadi ditangkap dengan akal. Allah itu harus mulia, harus hidup, berilmu, kuasa. Maka tidak boleh bersumpah. Maka tidak boleh bersumpah dengan tangan Allah, mata Allah, kecuali wajah. Kenapa ada pengajian untuk wajah? Karena wajah terkadang disebut wajah dan yang dimaksudkan adalah zat. Semisal firman Allah, semua yang ada di atas bumi itu fana dan yang kekal adalah wajah rohmu. Artinya adalah zat Allah yang dia memiliki wajah. Dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu adalah binasa kecuali wajahnya. Yaitu maksudnya adalah kecuali dirinya, yang dirinya tersebut memiliki wajah. Fayajudu, maka boleh bersumpah dengan wajah Allah dengan mengatakan wajhullah atau biwajhillah, saya akan makan demikian dan demikian. Dan jika demikian, maka boleh bersumpah dengan nama Allah. Ini kata saya Syekh Al-Wahili, tidak ada khilaf di sini. Dan bersumpah dengan sifat Allah ada khilaf. Namun saya belum tahu detail siapa yang membolehkan dan siapa yang melarang. Namun bersumpah dengan sifat itu diperselisihkan. Yang pendapat Syekh Muslimin, boleh bersumpah dengan sifat, namun dirinci ma'nawiyah boleh, khobariyah yang murni khobariyah semacam tangan, mata, betis dan telapak kaki tidak boleh kecuali wajah. Dan siapa yang bersumpah dengan selain Allah, fa'innahu yakul, maka dia hendaknya bayar kafarah dengan mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan demi latan adalah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Dan meskipun hadisnya tentang latar, maka di sini kita lihat diambil maknanya secara umum, yaitu bersumpah dengan selain Allah. Karena sumpah dengan selain Allah adalah kemusikan dan la ilaha illallah adalah tauhid, maka kemusikan diubati dengan tauhid. Kemudian sumpah yang alladhi halafahu yang telah dia ucapkan dengan selain Allah itu layan akid, tidak sah dan tidaklah berdampak hukum. maka dia berkewajiban untuk bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nih, Fitri, mata. Apakah ketika alhamdu il aimani ikolihi sallallahu alaihi wasallam man khalafa ala yaminin faru'a khairuha khairan minha fal yaqil ladhi huwa khairun fal yakfur fal yukafir fal yukafir fal yukafir an yaminihi wa kadhalika al fatawa wal qada'u wal bayyinatu wa tawabi'uhu jami'uha marfu'atun bi syar'i qala Allah ta'ala wala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim farajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wa qala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu taqwila bal al-fiqhu min awalihi ila akhirihi la yakhruju an hadha aslil muhiti fa inna al-ahkam kullaha maqbulatun min al-usul al-arba'ati al-kitabi wa sunnati wa huma al-aslu wal ijma'il musnadan ilayhi ma wal qiyasu mustanbatun min huma. Nah, demikian juga membatalkan sumpah, pembatalan sumpah. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bersumpah satu sumpah kemudian dia lihat selain sumpah tersebut, yaitu artinya melanggar sumpahnya itu yang lebih baik, maka adalah dia lakukan yang lebih baik, yaitu adalah dia langgar sumpahnya wal kafir, dan adalah dia bayarkan kafarah untuk sumpahnya. Dan ini An-Nawawi berjudul bab ini anjuran, bab bunda tebi. Bab anjuran, orang yang bersumpah dengan satu sumpah kemudian dia lihat membatalkan sumpah itu lebih baik, maka dianjurkan untuk melakukan yang lebih baik dan yukafir, merkafah untuk sumpahnya. Namun, ya, detailnya tidak mesti hukumnya hanya dianjurkan, boleh jadi wajib jika isi sumpahnya adalah haram. Maka dari al-fatwa, demikian juga fatwa dan qadha, atau putusan peradilan, al-bayyinah dan bukti dan hal-hal yang berkaitan dengannya, semuanya berkaitan dengan syariat. Ya, demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai hatta yuhakimuka, mereka menjadikan sebagai hakim dalam apa saja mereka perselisihkan, dan mereka tidaklah jumpai dalam diri mereka sempitan terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrah. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih baik dan lebih bagus dan baik. Bahkan aturan fikih dari awal-awal bab fikih sampai akhirnya tidaklah keluar dari kaidah yang muhit ini, yang meliputi semuanya ini. Itu semua hukum syariat harus berdasarkan ikhlas dan ittiba' Nabi. Karena hukum seluruhnya diambil dari empat sumber hukum, yaitu Quran dan Sunnah, dan ini adalah pokoknya, wal ijma' mustanadan ilaihima, dan ijma' yang harus punya sandaran Quran dan Sunnah, dan kias itu sesuatu yang diambil dari Quran dan Sunnah. Saya baca lebih dahulu. Masalah apa hukum berdoa kepada sifat Allah? Jawabannya, berdoa kepada sifat Allah hukumnya haram, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muslim Taimiyah. Bahkan dia adalah kekafiran dengan sepakat ulama. Orang tidak boleh mengatakan ya rahmatullah, wa ya rahmatullah, berikan aku rezeki, limpahkan rezeki pada aku. Maka seorang tidak boleh mengatakan baik kuasa Allah ampunlah aku, baik kuasa Allah limpahkan rezeki kepada aku. Li'ana hadza, kenapa hal ini terlarang? Karena hal ini berdoa kepada sifat yang tadi bermakna sifat terpisah dari mausuf. Padahal sifat itu tidak terpisah dari mausuf, dari pemilik sifat. Wayak tadi dan bermakna adanya, meyakini adanya sesuatu yang bisa mengabulkan doa dan dia adalah selain Allah Azza wa Jalla. Khairu ahsanu ta'wila, ahsanu ta'wila artinya ahsanu akibatan wa ma'alan, lebih bagus akibat dan dampak. Hal itu supaya tidak ada orang yang punya sangka, persangkaan bahasanya rujuk pada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah itu akan menimbulkan error dalam kehidupan atau semacam itu. Semacam orang-orang yang mengatakan misalnya dengan menghalalkan riba karena menimbang bahasanya iktisab al-alami, ekonomi dunia, ekonomi internasional, menurut sangkaan mereka tidaklah tegak kecuali dengan riba. Maka kita katakan tinggalkan riba. Jika kalian menggunakan hukum Allah dan Rasulnya, maka itu lebih baik saat ini dan lebih baik untuk esok harinya. Kemudian tentang mustanif, di situ ada alif yang menunjukkan dibaca nasab. Semin mengkritik al-zahir, yang lebih tepat harusnya dibaca rafa wal ijma'. Mustanidun ilaihima, bedanya dengan alasan alibawa ala tiba'ada, kalimat setelahnya itu mustambil. Itu datanya dibaca mustambito, maka berarti ya mustanidun juga ya. Terakhir satria هذه الأصول الأربعة إثنان متفق عليهما بين المسلمين وهما الكتاب والسنة أما الإجماع فمختلف فيه لأن كثيرا من العلماء يقول لا طريق لنا إلى الإجماع والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد دل عليه الكتاب والسنة فنكون معتمدين فيه على الكتاب والسنة لا على الإجماع وما ليس فيه نص فإنه لا يوجد فيه إجماع يتعذر الوقوف على الإجماع حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا فإذا كان لا يمكن وجود الإجماع الذي لا يستند إلى نص فكيف يقول إنه حجة وقد أكد الشوكاني رحمه الله ذلك في كتابه إرشاد الفضول في علم الأصول لكن الصحيح أن الإجماع يمكن أن يقع في شيء ليس فيه نص إلا أن ذلك محسوس بزمن القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعين والتابعين أما بعد ذلك فالرقعة الإسلامية اتسعت والأهواء كثرت والأقوال انتشرت فليمكن الإحاطة بأقوال الناس لكن إذا سلمنا جدلا أن المسألة فيها إجماع فإننا نأخذ به وأما القياس فمختلف فيه أيضا فالظاهرية لا يثبتونه وينكرونه أشد الإنكار إذا الأصول المتفق عليها من هذه الأربعة هما الكتاب والسنة وما عدا ذلك ففيه خلاف وهناك أدلة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله قال بها بعض العلماء مثل استصحاب الحال لكن استصحاب الحال موجود في القرآن والسنة كذلك أيضا المصالح المرسلة وهذه أيضا ليست دليلا لأن هذه المصالح المرسلة إن شهد الكتاب والسنة لها بصحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة وإن شهد لها بالبطلان فليست من المصالح حتى وإن ظن صاحبها مصلحة فليست كذلك وإن لم تكن لا هذا ولا هذا فهناك قاعدة في الشريعة متفق عليها وهي أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق المصالح وإبطال المفاسد. نعم هذه أصول أربعة إنها empat sumber hukum, dua diantaranya disepakati oleh kaum muslimin yaitu Quran dan Sunnah. Adapun ijma maka itu diperselisihkan karena banyak ulama mengatakan la tariqa lana ila al-ijma, tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui ijma. Walladzi tsabata fi al-ijma fi'lan, dan yang fi'lan real terbukti ada ijma badannya, maka telah terdapat dari Quran dan Sunnah menunjukkannya. Jika demikian, adalah cukup kita bersandar pada Quran dan Sunnah saja, tidak perlu pada ijma. Wa ma laysa fihi nasun, adapun perkara yang tidak ada nas khusus, maka tidaklah dijumpai padanya ijma', karena tidaklah mungkin mengetahui ijma'. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengklaim ijma', maka dia dusta. Wa may yadrihi, dan dari mana dia tahu dia jadi manusia berselisih. Fa idza kana la yumkin, maka jika tidak mungkin adanya ijma' yang tidak bersandar kepada nas, fa kaifa yuqalu, maka bagaimanakah kita katakan inna hujjah, ijma' adalah hujjah. Waqad akada Syaukani, dan Syaukani telah menegaskan hal di atas dalam kitabnya Isyatul Ful ila fi ilmi usul. Jadi yang beliau sebut dengan kathir minal kathiran minal ulama la tawakkalana ila ijma' itu Syaukani. Syaukani, pandangan beliau tentang ijma' di Irsyadul Fuhul, beliau katakan tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui ijma'. Itu inti pendapat beliau demikian. Namun perkataan Syaikh Muhtamin yang mengatakan kathir minal ulama ini perlu pembuktian lebih lanjut. Kalau cuma Syaukani saja ya, jangan dikatakan kathir minal ulama. Siapa ulama yang lain yang punya pendapat semacam ini? Lakin as-sahih, akan tapi yang benar, ijma' mungkin untuk terjadi pada sesuatu yang tidak ada nas khusus dari Nabi. Namun itu khusus berlaku untuk tiga generasi al-mufaddalah, yang utama yaitu sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Adapun setelah itu, maka rikah Islamiyah, maka dunia Islam, wilayah kaum muslimin itu demikian luas, hawa nafsu banyak, pendapat ulama tersebar, karena dan bukanlah syarat untuk disebut ulama harus tenar. Fala yumkin, maka tidak mula mungkin mengetahui semua pendapat orang. Lakin idza salamnya jadalan, akan tapi jika kita dalam perdebatan anggap saja kita terima bahasa di satu masalah itu terdapat ijma', maka kita berpegang dengannya. Kemudian batasi ijma' yang tidak ada nas khususnya itu pada ijma' salaf saja. Tapi sebagian ulama yang lain kayak Syaikh Sa'ad Tsaqri sudah mengatakan ada ijma' zaman ini. Ijma' zaman ini ada. Dia katakan di antara ijma' zaman ini, ijma' seluruh kaum muslimin bolehnya memakai HP. Tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Dia katakan tidak ada khilaf di antara kaum muslimin tentang bolehnya menggunakan handphone. Dia contohkan juga tidak ada khilaf di antara kaum muslimin, bisa dikatakan tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bolehnya karpet di masjid. Tapi ada khilafnya. Saya mau belai. Dia belum mengatakan di masjid keadaan di zaman Nabi lebih baik daripada zaman sekarang. Bisa praktek sholat dengan sandal. Wahmat kias, adapun kias juga diperselisihkan. Bahirnya tidaklah menetapkan kias, bahkan mengkali kias dengan bentukan yang keras. Dan jika demikian, maka sumber hukum yang disepakati ada empat, Quran, Sunnah. Ada selain itu maka diperselisihkan. Dan ada dalil sumber hukum yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis, yang dikatakan oleh sebagian ulama semacam istishab. Istishab nanti akan kita bahas, termasuk faedah fikih ya, maka umakan ala makanan. Akan tetapi istishabul hal itu realitanya ada dalam Quran dan Sunnah. Artinya Syaikh Muhtamin mau mengatakan ketika bisa dipakai. Demikian juga masalah mursalah, dan ini juga yang benar, masalah mursalah itu bukanlah dalil secara khusus. Karena masalah mursalah jika memang didukung oleh Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah menunjukkan kalau itu adalah masalah hati yang benar, maka itu ada berdasarkan dari Quran dan Sunnah. Adapun jika Quran dan Sunnah menunjukkan batalnya, maka itu bukan masalah. Meskipun orangnya menganggap itu masalah, maka itu bukan masalah. Dan jika tidak ini, tidak itu, tidak didukung kebenarannya atau kebatilannya, maka terdapat satu kaidah dalam syariat yang disepakati. Yang disepakati yaitu syariat Islam datang untuk mewujudkan maslahat dan menghilangkan mafsadah. Demikian sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah.